Paling sayang, nona olas di RT 5. biar nona janda anak dua. Beta tetap suka, beta tetap cinta. Pandangan pertama di dalam sabua. Nona olas RT 5 manis pas kali. Pakai baju merah sih, oh kurang apa lagi. Beta pun hati sana pas kali. Beta kasih cinta nona langsung tagai. Dari waktu pertama.